Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan zakat, tepatnya tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, masih terkait dengan penjelasan untuk hadis Jibril. Dan sebelum kita lanjutkan pada poin yang keempat tentang orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, maka ada satu hal yang ingin kita garis bawahi berkaitan dengan pembahasan yang lewat tentang zakat perdagangan. Bahasanya zakat perdagangan sebagaimana zakat harta. Karena zakat perdagangan ini hakikatnya adalah zakat uang, karena barang yang dimiliki oleh seorang pedagang itu tidaklah dimaksudkan barangnya, namun yang dimaksudkan adalah uang dibalik barang. Oleh karena itu maka ketentuannya mengikuti ketentuan zakat harta, mengikuti ketentuan zakat uang, yaitu sampai nisab, kemudian genap 1 tahun, kemudian kadarnya cuma 2,5%. Semuanya mengikuti ketentuan zakat harta atau zakat uang, karena perlu diketahui bahasanya zakat perdagangan itu hakikatnya adalah zakat uang. Karena pedagang itu punya produk, itu bukan karena mengharapkan produknya, bukan memaksudkan produknya, bahkan dia berharap produk ini cepat laku dan terjual, namun yang dia inginkan adalah uang dibalik produk, uang yang akan terwujud manakala produknya laku terjual. Sehingga ketentuan-ketentuan berkaitan dengan zakat perdagangan itu mengikuti kurang lebih mengikuti ketentuan zakat uang atau zakat harta. Kemudian setelah kita bahas 3 orang yang berhak untuk mendapatkan distribusi zakat, yaitu fakir, miskin, dan amil. Kemudian yang keempat adalah wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang kita ambil simpati hatinya. Ya, berkaitan dengan mu'allaf perlu kita dudukkan terlebih dahulu pengertian keseharian kita dan pengertian mu'allaf dalam bahasa hukum. Kalau dalam bahasa keseharian kita, definisi mu'alaf itu adalah orang yang bapak ibunya bukan muslim, padahal sudah 10-20 tahun masuk Islam, itu masih disebut saat itu beliau itu mu'alaf loh. Kenapa? Karena dulunya bapak ibunya bukan muslim. Itu definisi yang biasa dipakai oleh banyak dari kita dalam bahasa percakapan. Mu'alaf itu didefinisikan orang yang bapak ibunya bukan muslim, tidak terlahir sebagai seorang muslim. Namun tidak demikian definisi dan pengertian mu'alaf dalam syariat. Bisa kita lihat di penjelasan berikut ini. Mereka adalah orang-orang yang kita tarik simpatinya, kita tarik hatinya. Dan ini bentuknya macam-macam. Boleh jadi dia adalah orang yang amanah hadisan, baru saja masuk Islam, baru saja beriman. Artinya kalau sudah 20 tahun masuk Islam, ya sudah tidak lagi tergolong mu'alaf. Namun amanah hadisan, orang yang baru saja masuk Islam dan perlu kita kuatkan imannya, kita kuatkan kemantapan hatinya untuk berislam, maka kita berikan padanya zakat dalam rangka supaya dia semakin tertarik dengan Islam dan cinta dengan kaum muslimin dan kuat keimanannya. Dan dia pun menyadari bahasanya agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan untuk menjaga hubungan dengan sesama muslim. Agama yang mengajarkan rabithah, adanya keterikatan, adanya keterikatan antara satu muslim dan muslim yang lain. Kemudian mu'alaf jenis yang kedua adalah minatakluf, di antara bentuk menarik simpati dan termasuk mu'alaf adalah kita berikan sejumlah harta zakat kepada seseorang supaya kita, supaya Islam dan dakwah Islam terbebas dari gangguannya, sehingga hilanglah di dalam hatinya permusuhan terhadap kebencian terhadap kaum muslimin dan adawah dan permusuhan. Maka ada, maka termasuk mu'alaf adalah orang yang jika tidak kita bungkam dengan duit, dia itu ganggu Islam, ganggu masjid, ganggu dakwah, ganggu pengajian, ngerecoki pengajian. Boleh jadi dia adalah orang Islam sendiri atau ngaku-ngaku Islam, atau dia orang kafir. Karena kita tinggal di, misalnya kita tinggal di negeri kafir misalnya. Ya, namun maka namun kita, kalau kita bungkam mulut orang itu pakai duit, itu dia enggak ganggu. Dia kan enggak ganggu, bahkan dukung, bahkan bela, meskipun dia tetap kafir. Meskipun dia tetap kafir, ini tergolong ya, bisa diberi duit dalam jumlah tertentu, jumlah yang layak, sehingga dia tidak mengganggu Islam dan dakwah. Maka zakat bisa diberikan kepada orang ini dengan tujuan semacam ini, dan tidak disyaratkan dia kemudian masuk Islam karenanya. Ya, tidak disyaratkan dia masuk Islam karenanya, namun dia tidak akan ganggu masjid, dia tidak akan lagi ganggu kegiatan umat Islam ya, setelah dibungkam pakai duit. Tentu duit yang bisa dipakai untuk bungkam ya nilainya tidak boleh recehan ya. Ya, kalau cuma 100-200 ribu paling-paling cuma berhentinya cuma sehari dua hari ya. Nah, kalau dibungkam boleh jadi kalau di ukuran kita 5-10 juta ya, dia sudah bisa bungkam setahun, nanti tahun depan bisa dikasih lagi kalau masih ganggu lagi. Namun para ulama berselisih pendapat apakah disyaratkan untuk tergolong orang yang diambil simpati hatinya, apakah dia haruslah seorang pemimpin dan seorang elit di tengah-tengah kaumnya, ataukah meskipun orang biasa itu juga bisa tergolong mu'alaf. Pendapat yang benar tidak disyaratkan harus pimpinan. Maka meskipun kita berikan kepada satu orang dan dia orang biasa, untuk kemudian mengambil simpati hatinya terhadap Islam itu sudah cukup. Namun perlu disyaratkan bahasanya kalau itu untuk menghilangkan gangguan, maka disyaratkan gangguannya adalah tertuju pada pada Islam dan kaum muslimin, bukan hanya tertuju pada satu person saja. Adapun jika Anda berikan satu orang biasa, Anda berikan padanya zakat dalam rangka supaya Anda mencegah kejelekannya terhadap diri Anda, maka hal ini tidak diperbolehkan. Ya, maka kalau mu'alaf dalam artian untuk supaya dia membungkam orang tersebut supaya tidak mengganggu, maka disyaratkan orang ini mengganggu kegiatan dakwah, mengganggu kegiatan masjid, mengganggu Islam dan kaum muslimin ringkasnya. Kalau cuma mengganggu satu person dari kaum muslimin, maka tidak tidak termasuk. Karena jika kita diganggu oleh seseorang, dizalimi oleh seseorang, dan dia zalim terhadap pribadi kita, maka yang kita lakukan haruslah adalah, apalagi dia orang biasa, bukan orang tokoh, maka laporkan kepada aparat yang berwenang. Kalau telah mendapatkan gangguan, kalau mendapatkan kezaliman, perlakuan yang tidak menyenangkan kalau bahasa hukumnya ya. Ya, kalau bahasa hukum di tempat kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Wa yakhuduna haqqaka minha minhu, sehingga kita bisa menyelamatkan hak-hak kita dari gangguannya. Kemudian orang yang berhak untuk mendapatkan zakat yang kelima adalah wafiriqab, untuk membebaskan jiwa. Para ulama menyebutkan bahasanya jiwa di sini mencakup tiga jenis. Yang pertama adalah kita beli budak di pasar budak, setelah itu dimerdekakan. Kemudian kita membantu budak mukatab dalam transaksi mukatabahnya. Dan budak mukatab adalah budak yang membeli dirinya dari tuannya. Ini adalah seorang budak yang mengatakan pada tuannya, wahai tuanku, gimana kalau saya bisa serahkan pada anda uang 10 juta, apakah saya bisa merdeka? Dan tuannya mengatakan, iya, silahkan kamu cari duit, saya tidak tahu menau, silahkan asal kamu bisa ngasih 10 juta, kamu saya nyatakan merdeka. Maka ini budak mengkata, maka bisa dia bisa dibantu dengan zakat. Oh, kita ada zakat, terkumpul 10 juta, ya sudah kasihkan kepada tuannya, sehingga budak tersebut segera merdeka. Kemudian yang ketiga adalah wafirikob, adalah untuk membebaskan tawanan. Seorang muslim yang tertawan boleh jadi ditawan oleh orang kafir atau bukan orang kafir. Sampai-sampai jika ada seorang muslim yang disandera indah unasin dolamah oleh orang-orang zalim, muslim namun zalim, disandera, ya, diculik dan disandera minta tebusan, dan mereka tidak, para penyandera tidak akan melepaskannya kecuali dengan tebusan, maka bisa pakai uang zakat untuk nebus sandera tersebut. Ini, maka menggunakan uang zakat untuk kepentingan ini fala ba'sa, tidak mengapa. Maka ketika ada kasus penculian, boleh jadi anak-anak misalnya, kemudian penculik nuntut, ini ya, kami akan bebaskan jika bayar tebusan sekian, padahal ininya besar, orang tuanya tidak punya duit, ya, maka bisa dibantu pakai duit zakat. Bahkan bukannya dibantu, kalau dibantu kan artinya sebagian, bisa dibayar seluruhnya pakai duit zakat. Kemudian yang ketiga adalah gharim, orang yang terlilit utang, yaitu orang yang punya tanggung jawab untuk bayar utang dan dia tidak mampu membayarnya, atau dia punya dalam tanggung jawabnya utang untuk kepentingan umum meskipun sebenarnya dia mampu untuk membayarnya. Maka ini dua jenis gharim, orang yang punya utang dengan tujuan yang mubah, misalnya untuk tujuan makan, dan dia tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Dia tidak punya kemampuan untuk bayarnya, maka boleh dibayar dengan menggunakan duit zakat. Kemudian yang kedua adalah orang yang utang untuk kepentingan umum meskipun dia bisa bayar, maka bisa dibantu dengan uang zakat. Oleh karena itu para ulama fikih mengatakan bahwasanya utang ada dua macam, utang untuk kepentingan orang lain atau utang untuk kepentingan diri sendiri. Utang untuk kepentingan orang lain adalah orang yang berhutang karena untuk mendamaikan orang, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Contohnya ada dua suku, dua kampung, perang saudara, perang antar kampung. Ya, terjadi perselisihan, musyajarah pertengkaran, mukhasamah keributan, muadah permusuhan dan kebencian. Maka ada seorang yang dermawan, orang kaya yang dermawan, yang ingin mendamaikan dua kampung ini. Maka dia dua kampung, dia berusaha damaikan dua kabilah, dua suku atau dua kampung tadi. Dan untuk biaya mendamaikan tadi, ya, tentu perlu biaya yang itu menjadi tanggung jawabnya. Karena masing-masing kampung punya tuntutan. Kami mau damai, ya, manakala kami dapat uang sekian untuk bangun sarana prasarana yang rusak selama perang antar desa tadi. Ini juga kami mau damai kalau semua sarana kampung kami utuh seperti semula. Kalau enggak, perang akan berlanjut. Maka dalam kondisi ini kemudian ada ahlul khair, orang yang ya sudah, saya yang menanggung semua biaya yang dibutuhkan. Maka meskipun sebenarnya dia mampu untuk membayar itu semua, nilainya besar, boleh jadi sekian miliar, dan dia orang kaya, dia punya kekayaan ratusan miliar, oh, ini biayanya 10 miliar. Nah, biaya ini dan itu, nah, 10 miliar, seandainya dia bayar pakai duitnya bisa. Nih. Namun meskipun bisa, karena ini adalah berhutang untuk kepentingan umum, boleh dibayar oleh zakat. zakat bisa digunakan untuk itu. Zakat yang terkumpul sampai 10 miliar itu blok untuk itu semua, tidak apa-apa. Ya, fahuna yakunu ghariman, maka orang ini adalah orang yang terlilit utang, namun bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk kepentingan umum, yaitu mendamaikan dua kampung yang berperang dan bersengketa. Maka para ulama fikih mengatakan orang ini bisa diberikan padanya uang zakat yang bisa dia gunakan untuk membayar utangnya, meskipun sebenarnya dia adalah orang yang mampu dan berkecukupan dan bisa melunasinya dengan harta pribadinya, karena ini adalah bukan utang untuk kepentingan dirinya, namun untuk maslahat orang lain. Di sini dicontohkan, seandainya kita andaikan ada seorang yang punya utang 100 ribu rial untuk mendamaikan dua suku, dan biaya untuk mendamaikannya adalah 10 ribu rial. Dia sendiri kekayaan pribadinya 100 ribu rial. Untuk keperluan mendamaikan dua kampung ini, dia harus keluar 10 ribu rial. Maka dia bisa membayarkan kebutuhan tersebut dari harta pribadinya. Namun kita katakan, dia tidak harus mengeluarkan dari uang pribadinya. Bahkan kita berikan padanya zakat yang bisa untuk menutup utangnya, karena dia berhutang untuk kepentingan orang lain. Ya, dia berhutang 10 miliar itu dia utang dulu. Ya, dia utang dulu, jaminannya adalah harta pribadinya. Seandainya jaminannya dia lepaskan, itu terbayar. Jaminannya dia uangkan, terbayar. Maka kita katakan, Anda tidak harus merelakan menguangkan jaminan Anda. Kami kumpulkan duit zakat untuk nebus jaminan Anda. Ya, karena dia berhutang untuk kepentingan orang lain, dan dengan kita, dengan duit zakat itu dipakai untuk semacam ini, maka ini karena orang ini telah membuka pintu perdamaian di antara sesama kaum muslimin. Dan dikarenakan seandainya jika kita tidak bantu orang ini sehingga kita bayar utangnya, niscaya orang itu akan malas untuk mendamaikan pihak-pihak yang ribut dan bermusuhan. Namun ketika kita berikan kepada orang yang terlilit utang, karena mendamaikan, kita berikan padanya zakat, maka jadilah ini menyemangati orang untuk melakukan amal soleh semacam ini. Kemudian utang jenis yang kedua adalah utang untuk kepentingan pribadinya. Contohnya adalah seorang yang ngontrak rumah. Dan misalnya di sini disebutkan contohnya biayanya, biaya sewa, biaya kontrak adalah 5.000 rial. Dan dia tidak punya uang yang bisa dia gunakan untuk membayar sewa rumah. Meskipun dia sendiri kalau untuk kebutuhan makan, minum, dan pakaian, dia tidak membutuhkan bantuan. Namun duitnya itu cuma pas untuk makan, minum, dan pakaian. Kalau untuk nyewa rumah, tidak cukup, dia harus berhutang. Ya, maka namun dia perlu untuk melunasi utang yang menjadi kewajibannya disebabkan dia mengontrak rumah. Maka pada orang ini bisa kita berikan kepadanya zakat untuk membayar rumah kontrakannya. Li'ana minal gharimin, karena dia termasuk orang yang gharim. Dia tidak punya kemampuan untuk membayar. Duitnya ada, gajinya punya, namun habis untuk makan dan minum dan pakaian anak dan istrinya. Ya, maka dia tidak punya kemampuan untuk membayar utangnya. Dalam hal ini adalah kewajiban untuk membayar uang sewa. Demikian juga orang yang mengalami musibah, yang musibah ini menghabiskan hartanya, semisal terjadi kebakaran atau kemudian rumahnya tenggelam karena banjir atau semacam itu. Dan karena bencana ini maka dia terlilit utang, maka kita bisa berikan padanya zakat untuk menutupi utangnya, karena tidak mampu untuk melunasi utangnya. Dan untuk utang jenis yang kedua, utang untuk kepentingan pribadi, maka disyaratkan hendaknya orang tersebut, orang yang terlilit utang tadi adalah orang yang tidak mampu untuk melunasi utang. Jika dia punya kemampuan karena dia punya tabungan, betul gajinya memang habis untuk makan dan minum, namun dia punya tumpuan tabungan yang bisa untuk bayar kewajiban uang sewanya, maka dia mampu. Maka jika dia mampu, maka tidak kita berikan padanya zakat. Nah, berkaitan dengan untuk membayar orang yang terlilit utang ini, bolehkah kita tidak serahkan duit itu kepada kepada orang yang berhutang, non kepada orang yang menghutangi, langsung kita bayarkan. Kita datangi liman lahudain, orang yang menghutangi, dan kita katakan, maka tagihan yang menjadi hak Anda, yang menjadi kewajiban fulan, silakan ambil, ini duitnya. Ya, dan kita niatkan ini sebagai zakat. Jadi bolehkah zakat yang kita keluarkan untuk bayar utang orang yang terlilit utang ini langsung kita serahkan kepada orang yang menghutangi, tidak lewat orang yang berhutang? Maka jawabannya boleh, karena tidak bukalah menjadi syarat dan keharusan kita berikan zakat kepada orang yang terlilit utang supaya dia bayarkan kepada orang yang menghutangi. Bahkan seandainya kita pergi sendiri kepada orang yang menagih sejak awal dan kita katakan padanya, wahai fulan, sampai kabar padaku bahasanya engkau menagih fulan karena utangnya sekian juta, dan dia katakan betul, dan dia pun membawakan bukti ini surat perjanjian utang piutangnya, maka kita berikan zakat kepadanya. Dan kita tidak punya keharusan untuk memberikan kabar kepada orang yang terlilit utang kalau utang Anda telah kami lunasi. Karena yang jadi maksud adalah gugurnya kewajiban. Dan ini telah terwujud, baik kita kabarkan ataupun tidak kita kabarkan. Namun bisa kita katakan wajib dikabarkan jika orang yang menghutanginya ini dia sudah kita lunasi, besok kalau ternyata dia punya duit lunasi lagi, dia terima lagi. Nah, ini kalau kita khawatir itu curang, kita khawatir orang yang mengutang ini curang, menerima duit dua kali karena sedikitnya amanah di zaman ini, maka bisa kita katakan kita perlu dan wajib ngomong pada orang yang berhutang bahwasanya utang Anda telah dilunasi. Siapa yang lunasi? Meskipun boleh jadi kita yang lunasi, kita bisa saja ada hamba Allah yang lunasi, padahal hamba Allah itu maksudnya dirinya. Ini boleh, maka bisa, kalau untuk antisipasi macam ini boleh jadi kita katakan perlu dan wajib kita beritahukan. Kemudian kalau kita renungkan firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-60 tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, maka kita lihat bahasanya empat orang yang pertama itu menggunakan kata-kata bagi. Maka zakat itu li milik atau bagi fakir, miskin, amil, dan orang yang mu'alaf. Semuanya menggunakan kata-kata bagi dan milik. Namun untuk empat yang terakhir itu menggunakan kata-kata fi, yang sekedar untuk membebaskan budak dan nyawa, tidak menggunakan kata-kata milik, namun untuk. Maka hal ini menunjukkan bahwa jika kita berikan zakat itu kepada pihak-pihak tersebut, maka itu sah dan cukup meskipun tidak kita berikan kepada orangnya. Ini diantara makna untuk. Ini makna untuk di sini untuk orang yang terlilit utang. Maka ini tidak disyaratkan harus kita berikan kepada orang yang berhutang sehingga menjadi miliknya pertama kali. Jadi miliknya, kemudian baru dia bayarkan, tidak harus. Karena ini untuk. untuk menyelesaikan utang, untuk gharib, untuk budak, untuk budak itu tidak kita harus kasihkan kepada budaknya, langsung tuannya. Ini budak Anda punya kontrak, kalau 10 juta dia merdeka, ini duitnya. Silakan, maka dia sekarang telah merdeka. Ya. Maka kemudian misalnya untuk Ibnu Sabil, ya, orang yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan, maka tidak harus duitnya kita berikan pada dia. Boleh jadi duitnya kita berikan kepada kondektur. Ya. Ini duitnya, ini orang ini, ya, sudah saya bayar, ini duitnya untuk Anda. Tidak harus kita berikan kepada dia, kemudian dia bayarkan. Lain dengan empat yang pertama, itu menjadi hak milik. Milik fakir, milik miskin, milik mu'alaf, milik amil, maka jadi hak milik. Harus diberikan kepadanya sebagai hak milik. Tidak boleh apa yang jadi hak fakir miskin itu tidak lagi menjadi miliknya. Tidak lagi menjadi miliknya. Contoh, karena alasan satu dan lain hal, maka sebagian orang yang mengumpulkan zakat, ya, itu tidak memberikan harta zakat kepada fakir dan miskin sebagai miliknya. Dia belikan sapi misalnya, dan dia serahkan kepada fakir miskin, namun statusnya gaduh. Ya. Silakan dirawat, dan kalau punya anak untuk Anda, nanti babonnya akan kami pindahkan kepada miskin yang lain. Maka semacam ini tindakan yang tidak boleh. Semacam ini tindakan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk fakir dan miskin, uang zakat itu jadi miliknya. Ketika kita belikan sapi betina untuk kemudian dirawat, kemudian punya anak dan diambil anaknya, maka ini jadi wakaf. Sapi ini jadi wakaf, gak jadi milik. Uang ini harusnya milik pribadi si miskin tadi, nyatanya gak jadi miliknya. Begitu punya anak, ini pindah ke miskin yang lain. Begitu punya anak, ini pindah ke miskin yang lain. Padahal ini sapi yang pertama ini adalah dari harta zakat. Maka ini tindakan yang tidak benar. Ini zakat yang harusnya jadi milik pribadi menjadi berbentuk wakaf. Ya, ini satu tindakan hal yang tidak benar karena menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara wal masakin, milik fakir, milik miskin. Sedangkan untuk memerdekakan budak, untuk musafir yang kehabisan bekal, maka untuk keperluan safar, untuk keperluan budak, untuk keperluan ini utang. Maka kata-kata untuk atau fi riqab dan seterusnya itu memiliki dua faedah. Faedah yang pertama, tidak harus lewat orangnya. Utang bisa langsung kepada pemilik piutang. Ibnu Sabil langsung ke kondektur. Kemudian yang kedua, kata-kata fi di sini, untuk di sini mengandung faedah, bahasanya itu tidak jadi hak miliknya. Cuma untuk sebatas keperluannya saja. Sebatas untuk keperluannya saja. Ya, misalnya dia berhak mendapatkan zakat karena masalah utang. Dia dapat uang zakat 10 juta. Ada orang ngasih untuk ini 10 juta. Ternyata utangnya cuma 8 juta. Bagaimanakah dengan 2 juta tadi? Apakah boleh dia manfaatkan untuk kepentingan yang lainnya? Karena itu menjadi milik pribadinya, jawabnya tidak. Ketika terkumpul 10 juta padahal utangnya cuma 8 juta, 2 juta tidak halal untuk dia. Ya, 2 juta tidak halal untuk dia. Dia wajib salurkan ini kepada orang lain. Nah, lain halnya kalau itu fakir dan miskin, diberi duit sekian, ternyata turah. Untuk makan turah, kemudian dia pakai untuk beli motor, boleh enggak? Boleh saja. Karena itu hak miliknya. Namun kalau misalnya untuk utang, untuk ibnu sabil, nah itu dia cuma boleh menggunakan sebatas keperluannya. Ada sisa harus dia salurkan. Ada ibnu sabil enggak bisa melanjutkan perjalanan, kita kasih duit dia 500.000. Ini silakan untuk keperluan selama perjalanan. Keperluan perjalanan cuma ongkos kendaraan plus makan saat saat di jalan. Bukan saat setelah sampai tujuan, ya. Namun saat di jalan. Kita kasih uang 500.000. Ternyata untuk itu dan makan di jalan habis 200.000. Ya. Belikah 300-nya untuk beli oleh-oleh untuk anak istrinya gitu. Wah ini bisa oleh-oleh gratisan, ya. Tidak boleh. 300 itu tidak halal untuknya. Harus dia salurkan kepada orang lain. Karena hak dia cuma untuk dan bukan hak milik. Ya, maka untuk gharim, untuk orang yang terlilit utang, itu sama dengan budak, pakai kata-kata fi. Sehingga falahajata tidak harus, tidaklah kita perlu untuk menjadikan si orang yang terlilit utang itu memiliki harta, baru kemudian harta zakat, baru kemudian dia berikan kepada orang yang menghutanginya. Bahkan cukup seandainya kita datang dan kita berikan kepada orang yang menghutangi, kemudian bebaslah orang yang berutang dari kewajiban untuk membayar utang. Jika ada yang bertanya, mana yang lebih baik? Ketika kita langsung bayarkan kepada orang yang menghutangi, kita sendiri yang lunasi, atau kita berikan kepada orang yang berhutang supaya dia pakai untuk lunasi. Karena ada dua pilihan, mana yang lebih baik? Jawabannya perlu dirinci. Kita lihat orang yang berhutang ini amanah ataukah tidak. Jangan-jangan kasih duit malah dipakai untuk yang lainnya, padahal dia cuma punya hak untuk melunasi utang saja. Jika kita khawatir kalau kita berikan kepada orang yang terlilit utang, dia tidak melunasi utang, bahkan memakai uang tersebut, sedangkan utangnya tetap seperti sedia kala, maka dalam kondisi ini jangan berikan kepada orang yang berutang, namun berikan kepada orang yang mengutangi. Karena jika kita berikan kepada orang yang berutang, dia akan belanjakan harta tersebut untuk hal-hal yang tidak penting, yaitu utangnya, dan dia malah dia biarkan utangnya tidak terlunasi. Karena sebagian orang tidak peduli dengan utang yang menjadi kewajibannya, maka jika kita mengetahui bahasanya orang yang terlilit utang ini, seandainya kita berikan padanya uang zakat, dia malah merusak harta, sehingga tanggung jawabnya untuk melunasi utang itu tetap ada, maka jangan berikan uang zakat kepadanya, namun langsung berikan kepada orang yang menghutanginya. Namun jika orang yang terlilit utang ini adalah orang yang mau berpikir dan orang yang punya takwa, dan tidak mungkin dia akan tetap merelakan dirinya tetap terkena tanggung jawab untuk membayar utang, ya maka tidak mengapa kita berikan uang zakat kepadanya agar dia yang membayarkan secara langsung. Bahkan orang ini kita punya sangkaan kuat, jika kita berikan padanya uang zakat, dia akan langsung fauron, segera dia akan pergi ke tempat orang yang mengutanginya dan melunasi utangnya. Maka kalau untuk orang semacam ini bisa kita berikan uang zakat tadi kepada orang yang berhutang. Kita katakan padanya, silakan ambil uang ini, gunakan untuk melunasi hutangmu. Maka kalau orangnya adalah orang yang bertanggung jawab dan amanah, kita berikan pada orang yang berhutang. Lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Li'anna hadha astaghlahu wa ahsan. Karena bisa lebih menutupi aibnya. Ya, kalau dia yang nyerahkan duit kan gagah dia. Nah, ini loh utang saya lunasi. Nah, padahal itu duit zakat. Ya. Karena dia lebih gagah, lebih keren gitu di depan orang yang menghutanginya. Lain kalau kemudian kita yang datang kepada orang yang menghutangi, ini utangnya fulan, saya lunasi. Nah, Maka kalau orangnya adalah orang yang amanah, kita berikan kepada orang yang berhutang supaya dia lebih gagah. Supaya dia tidak kehormatannya, supaya tidak dia lebih dipermalukan. Kalau dia masih punya malu kan, malu dibayar orang lain itu malu. Dibayar orang lain itu kelihatan ketahuan, dibayar orang lain itu malu. Maka astar lebih menutup aibnya. Wa ahsan, dan ini lebih tentu tindakan yang lebih bagus, lebih baik. Namun kita punya kewajiban, jika kita mendistribusikan zakat, kita dapat titipan zakat, maka adalah kita waspada pada tipu daya sebagian orang. Kemudian saya Ibnu Utsaimin menceritakan tipu daya sebagian orang Saudi dalam masalah hutang-piutang. Sebagian orang ketika dia tahu ini ada orang yang dermawan atau orang yang suka dititipi orang utang zakat. Ada sebagian orang yang di Arab Saudi tentunya, tidak tahu kalau di sini beda ya. Dia serahkan kepada Anda, dia pertunjukkan kepada Anda kashfan bidain, daftar utang yang menjadi kewajibannya. Lalu kemudian Anda lunasi sebagian besar darinya. Namun tahun depan dia masih lagi juga mengaduka, masih menyodorkan daftar utang yang sama. Dan dia tidak kurangi apa yang telah lunas tahun kemarin. Fantabih lihada, waspada terhadap orang semacam ini atau orang sejenis ini. Karena sebagian orang waliyadzubillah tidak peduli akan harta halal atau haram, yang penting dia dapat duit. Maka dia kemudian di tahun yang kedua dia bawakan laporan atau daftar yang sama dengan tahun sebelumnya, padahal separuhnya telah dilunasi. Dia sodorkan pada Anda, dia minta supaya Anda juga melunasi lagi tahun ini, padahal tidak. Fantabih lidalika, maka perhatikan hal ini. Maka sebagian orang yang fajir, yang tidak peduli dengan dosa, dia tahu ada sejumlah ulama yang biasanya ulama yang bisa dititipi orang-orang kaya zakat. Ini ustaz, ini pak kiai, ini zakat uang saya, tolong salurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Maka ada sebagian orang yang nemui seorang ulama, kemudian ajukan ini daftar utang saya tidak punya mampu untuk utangi, dan separuh sudah dilunasi. Tahun berikutnya daftar yang sama dia pakai untuk minta bantuan lagi. Dan beliau ceritakan pengalamannya. Waqad qudima lana, kata Sayyid Muthamin, dan telah diserahkan, disodorkan kepada kami min hadzal asya', ya min hadzal nau' asya', sejenis ini banyak kasus. Wah, jadi beliau bolak-balik berpengalaman dalam jumpai orang semacam ini, karena asya' banyak kasus. Kami pergi, kami serahkan kepada orang yang menghutangi sejumlah uang zakat untuk melunasi utang berdasarkan daftar utang yang disodorkan. Ternyata orang yang menghutangi mengatakan, oh dia telah bayar. Maka ini adalah satu problem. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban orang yang untuk menyerahkan uang zakat dan yata harus hati-hati. Namun jika dia telah hati-hati semaksimal mungkin, kemudian ketahuan setelah itu bahasanya orang yang mengambil zakat tidak layak untuk menerima zakat, maka setelah dia bersungguh-sungguh menyeleksi, maka kewajibannya telah gugur. Dan ini ada satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita serahkan zakat kita pada seseorang, kemudian ternyata kita tahu bahasanya orang itu tidak layak untuk mendapatkan zakat, maka asalkan setelah kita bersungguh-sungguh, maka kita tidak terkena kewajiban apapun. Zakat Anda Allah terima. Ini dalilnya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain. Ada seorang yang malam hari membayar zakat, ternyata uang zakatnya dia serahkan kepada pencuri. Pagi harinya orang pada ini jadi bahan pembicaraan, semalam ada pencuri yang dapat uang zakat nilainya besar. Kemudian di malam berikutnya ternyata yang dia kasih adalah pelacur. Malam yang ketiga ternyata yang dia kasih adalah orang kaya. Dan setiap itu, setiap paginya ada isu beredar. Wah, ada kabar yang beredar. Wah, ini pelacur dikasih zakat. Kemudian, ini orang kaya dikasih zakat. Maka Nabi SAW mengatakan tentang kasus ini, adapun zakat yang diberikan kepada pencuri, maka mudah-mudahan dengan diberi duit zakat, dia kemudian berhenti mencuri. Berhenti mencuri. Karena sudah cukup dia. Kalau mencurinya karena faktor ekonomi, dia telah dikasih duit dari uang zakat, sudah berkecukupan, maka seharusnya dia berhenti mencuri. Lain kalau mencurinya adalah penyakit psikologi. Karena sebagian orang mencuri itu adalah penyakit psikologi. Itu gatel tangannya kalau enggak nyuri. Maka meskipun duit ada, dia ingin nyuri karena kebutuhan psikologinya, karena dia punya penyakit psikologi. Dan adapun uang zakat yang diberikan kepada, yang diserahkan pada pelacur, maka mudah-mudahan hal itu menyebabkan dia insaf. Kalau diantara faktor dia melacur itu karena masalah ekonomi. Lain kalau masalahnya masalah kepribadian, dia juga punya penyakit psikologi, punya penyakit psikologi. Bosan kalau cuma satu orang, kalau perlu gonta-ganti. Maka daripada gonta-ganti gratisan, gonta-ganti yang bayar. Maka tentu lain masalahnya. Kemudian yang ketiga, adapun zakat yang diserahkan kepada orang kaya, maka mudah-mudahan itu jadi sindiran. Ini saya orang kaya kok malah dapat sedekah ini. Mudah-mudahan tersindir dan tersinggung. Akhirnya besok malah bayar zakat. Namun gak tahu kalau orang kayanya ndablek. Karena banyak orang kaya di tempat kita itu ndablek. Dia sudah kaya, ada beras raskin, itu juga minta. Itu malah itu nyok, itu juga ngajukan. Saya butuh beras raskin, padahal dia orang kaya-kaya. Ada orang kaya-kaya. Dan itu banyak semacam itu. Itu kaya raya, rumahnya magong-magong, mobilnya deret-deret, raskin dia minta. Dia marah kalau enggak dikasih jatah raskin. Dan itu saya lihat sendiri, saya pernah nyaksikan sendiri di satu tempat. Orang ini orang yang paling kaya di kampung itu. Tanah dan bangunan rumahnya saja enggak tahu ribuan meter. Mobilnya banyak. Kata Pak Dukuh, dia dapat jatah raskin. Kenapa Pak? Nah itu kok dapat jatah raskin? Enggak dikasih marah-marah mas gitu kan. Enggak dikasih dia marah-marah gitu. Ngabrak saya mas. Nah maka ya saya masukkan dalam daftar penerima raskin. Ini kan orang kaya di tempat kita kan. Enggak kesindir. Ini kan raskin itu kan harta sedekah gitu ya. Statusnya sedekah namun. Meskipun kaya raya, minta sedekah. Kalau orang kaya di zaman Nabi masih diharapkan, ya sudah. Kalau ternyata kok salah sasaran, sudah kemudian berusaha cari orang yang betul-betul berat untuk mendapatkan zakat, kok ternyata salah sasaran, kok kena orang yang kaya. Mudah-mudahan dia tersindir dan tersinggung. Akhirnya kemudian, wah ini saya masih dianggap miskin toh. Kok dapat duit zakat? Padahal saya orang kaya. Besok malah bayar zakat. Kata Nabi, mudah-mudahan tersindir. Namun kayaknya tidak berlaku itu. Kalau di Indonesia itu tidak berlaku. Mudah-mudahan tersindir itu tidak berlaku. Ya, kemudian di antara orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah dalam artian perang dengan tujuan supaya agama Allah lah yang tinggi. Demikianlah definisi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang orang yang berperang karena ingin unjuk keberanian, berperang karena fanatisme atau bahasa kita fanatisme kesukuan, atau dalam bahasa kita fanatisme nasionalisme, atau kemudian dia berperang supaya orang itu pada lihat kehebatannya, kok dia itu jagoan. Manakah di antara mereka-mereka yang di jalan Allah? Kalau mau dijawab, semuanya tidak ada yang di jalan Allah. Nah, Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan tersebut, namun Nabi menyampaikan kaidah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, siapa yang berperang supaya agama Allah lah yang tinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Maka Nabi tidak menjawab satu-satu. Ya, kalau Nabi jawab satu-satu, nanti orang akan ada tanya lagi, Nabi perlu jawab lagi, orang akan tanya lagi, nah, Nabi perlu jawab lagi. Nah, ketika Nabi jawabannya adalah kaedah, dan kaedahnya kaedah yang sempurna, jami' mani', kaedah yang sempurna, maka orang tidak akan perlu bertanya-tanya. Dan definisi yang bagus dalam bahasa Arab disebut jami' mani', memasukkan semua yang masuk dalam definisi dan mengeluarkan semua yang tidak termasuk dalam definisi. Ya, ya demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Ya, Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.